Bismillahirrahmanirrahim. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, alhamdulillah nuasil fi qira'ati wa syarhi kitab Dawabit al-Jarhi wa at-Ta'dil لمؤلفه الشيخ عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. Terakhir kita sudah selesai pada pembahasan berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil min imamaini fa aksar. Min imamaini fa aksar. 6. Di mana sudah disebutkan khulasah dalam masalah ini bahwa tatkala aqwal al-jarh wa ta'dil bertentangan antara a'immah, ya, antara a'immah, maka para ulama, ya, jumhur mengatakan bahwasanya jarh mufassar itu muqaddam ala at-ta'dil, ya, jarh mufassar muqaddam ala at-ta'dil, ya, ini yang menjadi pendapat yang dirajihkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan ini yang menjadi asal. Walaupun kita katakan bahwa amalan dari sebagian muhaqqiq, ya, diantaranya tentunya yang paling masyhur adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kebanyakan amalan beliau dalam taqribut tahdzib, ya, menunjukkan bahwa ketika terjadi ta'arud antara jarh mufassar dengan ta'dil yang mubham, maka tidak selamanya beliau merojihkan jarh mufassar. Malah pada kebanyakan keadaan beliau mengambil tariqatul jama', mengambil tariqatul jama' dengan mengambil jalan tengah antara jarh mufassar dengan ta'dil yang mubham, dengan mengambil apa, dengan menyatakan perawi tersebut soduk atau hasanul hadis. Nah, tentunya pertentangan antara jarh dan ta'dil ini hanya berlaku atau tidak berlaku kalau yang menta'dil ini adalah imam yang mutasahil, ya, imam yang mutasahil. Karena ucapan imam yang mutasahil, ya, kalau kita mau katakan agak-agak kerasnya, ya, wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti tidak adanya, ya, ta'dil dari imam yang mutasahil itu keberadaannya sama seperti ketiadaannya. Maka ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil ini hanya berlaku jika yang menta'dil adalah seorang alim yang ghairu mutasahil. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ini kesimpulan dari apa? Dari masalah yang pertama. Sekarang pindah ke masalah yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma idza ta'arud al-jarhu wa ta'dil. Wa amma idza ta'arud al-jarhu wa ta'dilu as-sadirani min imamin wahid falidhalika halatan. Nah, ini sekarang keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua yaitu jika jarh dan ta'dil ta'arud tapi bersumber dari satu orang imam. Kalau keadaan yang pertama kemarin ta'arud antara dua imam atau lebih. Nah, sekarang keadaan yang kedua adalah satu orang imam tapi kalamnya sendiri ta'arud. Ya, misalnya Imam Ahmad ditanya tentang seorang perawi, ya, tentang fulan, ya, seorang perawi misalnya dia katakan siqah. Kemudian diriwayatkan lagi dari Imam Ahmad rahimahullah, misalnya tadi dari riwayat Ibnu Hani, ya, Imam Ahmad mengatakan apa? Siqah. Kemudian dari riwayatnya Hambal misalnya dari Ahmad, Ahmad mengatakan dhaif. Nah, ini terjadi ta'arud antara al-jarh wa ta'dil dari Imam Ahmad seorang, ya, dari Imam Ahmad sendirinya. Nah, bagaimana keadaannya? Kata beliau, Adapun ta'aruf antara al-jarhi wa ta'dil yang bersumber, yang keduanya, yakni jarh dan ta'dil itu bersumber min imamin wahid, dari satu orang imam, falidhalika halatan. Maka di sini butuh dirinci, ada dua keadaan. Kata beliau, huma, kedua keadaan tersebut, al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyatabayyana taghayyur ijtihadil imami fil hukmi ala dhalika rawi. Ya, keadaan yang pertama, ya kalau istilahnya apa, nasikh wal mansukh. Kita mengetahui taghayyur, ya tabayyan. Jadi jelas kita bisa mengetahui secara pasti adanya taghayyur dalam ijtihad seorang imam dalam menghukumi rawi tersebut. Ya, ini kita mengetahui antara dua hukum ini. Ya, kita mengetahui antara dua hukum ini, mana yang mutaqaddim dan yang mana yang mutaakhir. Mana yang mutaqaddim dan mana yang mutaakhir. Iya. Misalnya dengan mengetahui tabaqat perawi darinya, murid-muridnya. Misalnya seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, atau misalnya Ibnu Ma'in ya rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang seorang perawi, sebagian muridnya atau murid A misalnya, murid A meriwayatkan dari Ibnu Ma'in mengatakan si fulan apa thiqah. Kemudian murid B dari Ibnu Ma'in ya tentang perawi yang sama Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, kalau kita bisa mengetahui A dan B ini ya, misalnya A dengan B, dia ya, si B misalnya muridnya yang qadim, termasuk murid-murid lawasnya. Ya, sementara si A ini murid-murid belakangan. Maka berarti di sini kita bisa mengetahui bahwa hukum Ibnu Ma'in yang paling belakangan adalah dari riwayat murid-muridnya si A. Muridnya ya ini si A ini. Nah, kalau ya tabayyan di sini, kalau kita bisa mengetahui bahwa perbedaan jawaban Ibnu Ma'in ya dari dua riwayat ini, muridnya A dengan si B, itu dikarenakan taghayyur, perubahan ijtihadnya. Ingat ya, karena tidak selamanya ketika diketahui mutaqaddim dan mutaakhir bisa dipastikan kalau begitu taghayyur ijtihadu, belum tentu. Bisa jadi ketika diketahui waktu jarh dan ta'dilnya ini, bisa jadi bukan karena perubahan ijtihad, tapi karena perbedaan konteks pertanyaan. Makanya sekali lagi ini sudah pernah kita tambih di awal fasal yang kedua atau bahkan sebelum-sebelumnya, bahwa penting bagi seorang al-bahis, seorang pembahas, untuk merujuk kepada al-masadir al-asliyah untuk mengetahui teks asli seorang imam, butuh rujuk ya, bahkan suatu keharusan untuk rujuk kepada al-masadir al-asliyah, kepada referensi primer, referensi pertama dari ucapan seorang imam, dan tidak mengandalkan buku-buku ya, tidak sekedar bersandar pada buku-buku al-masadir ya al-wasithah ya, referensi sekunder perantara seperti Tahdzibut Tahdzib itu hanya mengumpulkan ucapan a'immah, tapi ucapan imam itu sendiri warid di bukunya, di buku dia yang asli. Nah, maka perlu untuk merujuk ke buku aslinya seorang imam. Ketika kita mendapati kalamnya Al-Bukhari misalnya ta'arud di Takribut Tahdzib, misalnya Bukhari Ibnu Hajar membawakan kalamnya Bukhari, qala Al-Bukhari terhadap fulan thiqah ya, wa qala fi mawdhin akhar, atau kemudian dia berkata di tempat yang lain ya bahwa dia saduq, atau misalnya dia dhaif, masalan thiqah dhaif, maka dalam keadaan seperti ini tidak cukup hanya bersandar pada takrib, tapi harus merujuk kepada kitab aslinya Al-Bukhari, masdar aslinya Al-Bukhari, yakni dalam tarikhnya, kitab Tarikh Al-Kabir, karena di situ aqwal jarh wa ta'dilnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, maka yang dipertimbangkan ya, perhatikan, yang dipertimbangkan ya dalam kalamnya a'immah, ya dalam kalamnya a'immah adalah apa yang dia ucapkan yang kita dapati dalam masadir aslinya, selama masih memungkinkan kita dapatkan. Wa illa ya tidak ada masalah bergantung pada buku-buku masdar-masdar yang sifatnya sekunder, buku-buku perantara seperti itu, kalau memang tidak ada jalan untuk ke masdar aslinya. 6. Ala kulli hal, kalau terjadi tabayyan, jelas bahwa ini taghayyur ijtihad, bukan perbedaan jawaban dikarenakan perbedaan konteks soal. Misalnya satunya soal mutlak, satunya soal nisbi, perbandingan dengan rawi yang lain. Ini biasanya akan melahirkan jawaban yang berbeda. Nah, maka kalau, kata beliau, kalau sudah jelas bahwa perbedaan jawaban tersebut, atau perbedaan ucapan seorang imam tersebut, jelas lahir karena taghayyur dalam ijtihad, fal'amalu hina idzin 'alal mutaakhir min qawlaihi, maka yang diamalkan adalah yang paling terakhir, yakni nasikh wal mansukh tentunya. Jawaban dia yang terdahulu itu tidak dipakai, yang dipakai adalah ijtihad yang terbaru. Ya, dikarenakan jelas bahwasanya imam ataupun ucapan yang boleh dinisbatkan sebagai mazhab, sebagai kaul seorang imam, ketika dia memiliki dua pendapat atau lebih, yang boleh dinisbatkan kepadanya adalah pendapat terakhirnya, kalau memang perbedaan tersebut lahir karena taghayyur al-ijtihad. Contohnya kata beliau, min dzalika qaul Abbas Ad-Duri. Ya, Abbas Ibn Muhammad Ad-Duri rahimahullah ma'ruf, ini beliau murid senior yang meriwayatkan kalam Yahya bin Ma'in dalam Jarh wa Ta'dil. Beliau juga seorang perawi ma'ruf dalam sanad. Ya. Qaul Abbas Ad-Duri fi tarjamati Sawab Ibni Atabah. Ibni Utbah. Sawab Ibni Utbah. Qala sami'tu Yahya, yani Ibn Ma'in, yaqul Syekhun Sidq. Ibn Ma'in berkomentar tentang Sawab Ibn Utbah bahwa dia Syekh Sidq. Ya. Fa in kuntu katabtu an Abi Zakaria, yani Yahya Ibn Ma'in, fihi syai'a annahu dhaif. Faqad raja Abu Zakaria. وهذا هو القول الأخير من قوله. Kata beliau, saya pernah mendengar Yahya berkomentar tentang Sawab bin Utbah bahwa dia syekh yang sidq, yakni hasanul hadis. Ya, hasanul hadis. Kemudian kata beliau, fa in kuntu katabtu an Abi Zakaria fi syai'an annahu dhaif. Kalaupun dulu saya pernah menceritakan meriwayatkan kepada kalian dari Ibnu Ma'in tentang perawi ini, Sawab bin Utbah, sesuatu, yakni bahwa dia dhaif, faqad raja Abu Zakaria, ya, maka Abu Zakaria telah rujuk dari pernyataan dia mendhaifkan ya Sawab bin Utbah. Wa hadha huwal qaulul akhiru min qaulih, dan ini adalah ucapan apa yang terakhir, ya, dari Ibnu Ma'in, ya, dari Ibnu Ma'in, yakni bahwa Sawab bin Utbah adalah syekhun sidq. Syekh Sidik. Ini ucapan terakhirnya Ibnu Ma'in, kata beliau. Dulu fa in kuntu katabtu, walaupun saya pernah menulis dari Ibnu Ma'in tentang Sawab ini bahwa dia dhaif, faqad raja, maka dia telah rujuk dari pendapat tersebut. Ya, bahwa si fulan, si Sawab Ibn Utbah ini dhaif. Ya, dia telah rujuk. Adapun ucapan yang terakhir dia adalah Syekhun Sidik. Nah, maka ini contoh jelas dari Abbas ta'arud antara al-jarh wa ta'dil. Ya, dari seorang imam, dari Ibnu Ma'in secara khusus di sini, ya, terhadap Sawab Ibn Utbah. Ya, beliau punya dua kalam terhadapnya, yang pertama Syekhun Sidq dan yang kedua adalah dhaif. Namun Abbas Ad-Duri menjelaskan bahwasanya pendapat terakhirnya pendapat terakhir Ibnu Ma'in berkenaan dengan Sawab adalah Syekhun Sidq. Nah, maka ini apa? Menasikh kalam beliau sebelumnya, yakni dhaif. Taib, ini keadaan yang pertama. Dan ini tentunya hanya bisa diketahui dengan merujuk ke masadirul asli, ya. Ke masadirul asli, ya, dan juga mengetahui tabaqat murid-murid seorang imam. Ya. Terutama kalau imamnya masyhur, punya banyak murid yang meriwayatkan aqwal jarh wa ta'dil, maka sangat butuh diketahui tabaqat murid-muridnya, mana murid-murid terdahulu, mana qadim, ya, dan mana murid-murid yang mutakhir. 6. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Alla yatabayyana taghayyuru ijtihadil imami fi hukmihi 'ala rawi. Keadaan yang kedua, kita tidak punya informasi, kita tidak punya keterangan bahwa perbedaan ijtihad dari seorang imam ini dikarenakan taghayyur dalam ijtihad. Tidak ada keterangan. Ya. Walaupun mungkin kita mengetahui mana mutaqaddim, mana mutaakhir, tapi selama tidak ada kejelasan bahwa ini terjadi karena tagayur ijtihad, maka tidak bisa sekedar mengandalkan mana mutaqaddim, mana mutaakhir, ya, karena seperti kita katakan tadi, terkadang murid terdahulu dan murid belakangan berbeda dikarenakan perbedaan konteks pertanyaan. Dan untuk mengetahui konteks pertanyaan ini, apakah soalnya mutlak, sama-sama mutlak, ataukah mungkin salah satunya nisbi, untuk mengetahui ini biasanya hanya disebutkan di al-masadir asliyah. Makanya sekali lagi penting untuk merujuk ke buku-buku asli dari seorang imam. Kata beliau, keadaan yang kedua, kalau tidak ada kejelasan bahwa perbedaan ijtihad imam tersebut dikarenakan taghayyur, tidak ada keterangan bahwa ijtihadnya berubah. Yang kita dapatkan keterangan sekedar apa? Dia punya beberapa ijtihad, atau dia punya dua ijtihad atau lebih tentang seorang perawi. Fal amalu ala tartibi tali. Maka bagaimana menyikapinya? Kata beliau, yang diamalkan sesuai dengan urutan berikut ini, ya. Jadi cara menyikapi ta'arud antara jar wa ta'dil dari seorang imam di mana kita tidak mengetahui adanya taghayyur dalam ijtihadnya, maka berikut cara bermuamalah dengannya secara tertib. Yang pertama, yutlabul jam'u bainal qaulaini in amkan. Langkah yang pertama, kalau bisa dijamak semaksimal mungkin. Misalnya, ka'ayyakuna tawthiku awit tad'ifu nisbiyan la mutlaqa. Misalnya, apakah memungkinkan kita bisa mengarahkan salah satu jarah ataupun ta'dil tersebut kepada ta'dil ataupun jarah yang nisbi? Memungkinkan enggak? Nah, ini biasanya sekali lagi sangat terbantu kalau kita melihat di al-masadirul asliyah. Misalnya, seperti tadi, masalan dihikayatkan dari Ibnu Ma'in masalan. Terhadap seorang perawi, dia mengatakan siqah. Ya, siqah. Kemudian, di kali yang lain, beliau mengatakan si fulan dhaif. Nah, apakah memungkinkan salah satu dari siqah dan dhaif ini kita arahkan kepada nisbi? Kalau memungkinkan, maka berarti ini bisa dikompromikan. Ya, ini bisa dikompromikan. Misalnya, Muhammad bin Amr misalnya. Ya, Muhammad bin Amr, Ibnu Ma'in berkata tentangnya siqah. Ya. Ibnu Ma'in berkata tentangnya siqah. Kemudian kali lain Ibnu Ma'in mengatakan tentang Muhammad bin Amr ini dhaif. Ya, Muhammad bin Amr dhaif. Kemudian setelah kita menelusuri ke al-masadir al-asliyah, kita mendapati ternyata Ibnu Ma'in, ucapan Ibnu Ma'in yang mengatakan dia dhaif itu dikarenakan dia ditanya, yang mana yang lebih siqah, yang mana yang lebih kamu sukai, Muhammad bin Amr ataukah rawi yang lain yang lebih kuat derajatnya dibandingkan dia, yang jelas kesiqahannya. Ya. Maka Ibnu Ma'in mengatakan, adapun si fulan itu siqah, adapun Muhammad bin Amr dhaif. Nah, maka ucapan dhaifnya ini kepada Muhammad bin Amr nisbi bin nisba ila seorang imam yang jelas lebih siqah dibandingkan dirinya, diperbandingkan dia. Ya. Terkadang itu enggak disebut cerita ini, pertanyaan nisbi ini, perbandingan ini enggak disebut dalam buku-buku perantara. Langsung saja disebut ke Ibnu Ma'in mengatakan siqah. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Padahal kalau kita merujuk ke masadir asliyah, ternyata dhaifnya atau pernyataan dhaif dari Ibnu Ma'in ini adalah nisbi. Ketika Muhammad bin Amr misalnya diperbandingkan dengan rawi yang lebih siqah dibandingkan dirinya. Ditanya dia, bagaimana dengan Muhammad bin Amr? Dia siqah. Baik. Yang mana kamu suka, Muhammad bin Amr atau si fulan yang jelas lebih siqah? Dia mengatakan, adapun fulan ini dia jelas siqah, adapun Muhammad bin Amr dhaif. Maka ucapan dia dhaif kepada Muhammad bin Amr ini nisbi bin nisba ila si fulan. Ya. Namun ketika ditanya secara tersendiri bagaimana Muhammad bin Amr, Ibnu Ma'in mengatakan misalnya siqah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ucapan Ibnu Ma'in dhaif ini nisbi. Ya, ini bisa dikompromikan. Kalau begitu, yang benarnya Muhammad bin Amr ini menurut Ibnu Ma'in siqah. Adapun ucapannya yang dhaif itu ketika dinisbatkan, disandarkan atau diperbandingkan dengan yang lain, indal muqaranah. Atau sebaliknya mungkin, yang nisbi adalah yang tausik. Yang nisbi adalah apa? Yang tausik. Misalnya contoh yang sama, misalnya Ibnu Ma'in ditanya tentang Muhammad bin Amr. Dikatakan dhaif, taib. Ditanya ketika secara tersendiri, bagaimana Muhammad bin Amr? Kata Ibnu Ma'in, dhaif. Kemudian ditanya perbandingan, yang mana lebih parah, yang mana lebih bagus, Muhammad bin Amr atau si Fulan? Di mana si Fulan ini derajatnya di bawahnya Ibnu Amr? Muhammad bin Amr di bawahnya. Jelas kedhaifannya. Kemudian Ibnu Main mengatakan, adapun Muhammad bin Amr thiqah, adapun si Fulan yang itu dhaif. Jelas ya? Ketika ditanya sendirian secara tersendiri bagaimana Muhammad bin Amr, Ibnu Main mengatakan dhaif. Tapi ketika diperbandingkan Muhammad bin Amr dengan perawi yang jelas lebih dhaif di bawahnya, dia mengatakan adapun Muhammad bin Amr thiqah, adapun si Fulan dhaif. Maka di sini kesiqahan Muhammad bin Amr sifatnya nisbi ketika diperbandingkan dengan perawi yang jauh lebih dhaif dibandingkan dirinya. Jelas sampai sini? Maka kita katakan yang benarnya Muhammad bin Amr dhaif. Adapun ucapan Ibnu Main mensiqahkan dia, itu jawaban indal muqaranah. Ketika Muhammad bin Amr diperbandingkan dengan rawi yang lebih parah dibandingkan dirinya. Nah, jelasnya ini dimaksud di sini. Misalnya di antara cara untuk menjama adalah mengetahui apakah memungkinkan tausik ataupun ta'dhifnya tersebut nisbian, sifatnya nisbi, la mutlakon, bukan pertanyaan secara mutlak, yakni pertanyaan tentang perawi secara tersendiri, bukan ketika diperbandingkan. Nah, jelas ya? Kalau kita mengetahui bahwasanya ternyata soal yang ditujukan kepada imam itu soal muqaranah, soal perbandingan, maka kita bisa mengetahui bahwasanya jawaban dia ini jawabannya nisbi. Ya, tausiknya dia ataupun tadhifnya dia, ta'dil ataupun jarahnya dia adalah nisbi. Dan untuk mengetahui jenis soalnya, apakah soalnya mutlak, pertanyaan mutlak atau pertanyaan muqaranah, itu sekali lagi merujuk ke al-masadir al-asliyah. Kata beliau rahimahullah, fa'innal mu'addil, ini beliau bawakan contoh, al-mu'addil, qad yaqulu fulanun thiqah. Terkadang orang yang mentakdil, seorang imam yang mentakdil, mengatakan si fulan thiqah, wala yuridu bihi annahu mimma yuhtajju bihadisihi. Ya, tapi yang dimaksudkan fulan thiqah, bukan yang dia inginkan adalah bahwa si fulan dipakai berhujjah hadisnya. Wa innama dhalika ala hasabi ma huwa fihi wa wajhu as-su'ali lahu. Melainkan ucapan dia si fulan thiqah itu sesuai dengan apa keadaan dirinya, ya keadaan dirinya, dan sesuai dengan konteks soal yang ditujukan kepadanya. Faqad yus'alu anir rajulil fadil al-mutawassit fi hadisihi fayuqranu bil du'afa. Terkadang ada seorang perawi ya yang dia ini sedang-sedang saja dalam periwayatan, yakni misalnya dia hasanul hadis, tidak sampai dalam jenjang thiqah. Namun kemudian dia yukranu bi dhafa dibandingkan dengan perawi dhaif. Fa yuqal ma taqulu fi fulan wa fulan wa fulan. Bagaimana pendapat kamu berkenaan dengan si fulan si fulan si fulan? Fa yaqul fulanun thiqah. Iya. Maka dia pun mengatakan adapun si fulan thiqah. Bukan thiqah dalam artian thiqah, tapi yuridu annahu laisa min namti man qulina bihi. Iya, namun yang dimaksudkan adalah si fulan ini thiqah enggak seperti orang-orang yang kamu sebutkan itu semuanya dhaifa. Maka ucapan dia siko di sini, ya, ucapan dia siko di sini bukan tausik mutlak, ya, tidak menunjukkan bahwa dia dipakai berhujjah hadisnya sebagaimana rawi siko, ya. 6. Yang jelas ihtimalnya adalah si fulan masih lebih mending dibandingkan apa? Maknanya adalah si fulan lebih mending dibandingkan perawi-perawi yang kamu sebutkan itu. Semua yang kamu sebutkan tadi dhaif. Kalau dibandingkan dengan si fulan ini, maka si fulan ini siqah. Maka ucapan dia mensiqahkan perawi ini namanya tausik nisbi. Bukan tausik mutlak. Bisa jadi status aslinya hanyalah suruk. Atau bahkan bisa jadi dia juga dhaif, tapi dibandingkan yang tiga orang tadi, itu yang tiga orang lebih parah dhaifnya. Bisa jadi seperti itu. Jelas ya? Wa qad yuqranu bi awsaqa minhu fa yaqul fulan dhaif. Atau terkadang ada rawi shaduq, ada rawi thiqah ataupun shaduq, kemudian dia ditanyakan dan diperbandingkan dengan rawi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Kemudian dikatakan fa yaqul fulan dhaif. Bukan dhaif fi nafsil amr. Bukan dhaif orangnya, tapi dhaif ai binisbah liman qurina bihi fi sual. Iya, dia dhaif kalau mau dibandingkan dengan si fulan yang diperbandingkan dengannya. Si fulan itu jauh sekali kesiqahnya di atas. Adapun dia siqah, tapi kalau dibandingkan si fulan, dia dhaif gitu. Jelas ya? Fa idza su'ila anhu bi mufradihi bayyana halahu fit tawassut. Namun jika dia ditanya dengan pertanyaan tersendiri, bukan dalam konteks membandingkan, maka dia akan menjelaskan keadaan dia yang sebenarnya. Apakah dia thiqah, hasan atau dhaif? Baik, contoh. Kata beliau, faqad sa'ala Utsmanud Darimi Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in rahimahumallahu taala anil Ala ibn Abdurrahman an abihi. Ya. Ini ma'ruf, rawi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silsilah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Ditanya silsilah ini. Ya. Ibn Ma'in ditanya oleh Utsman Ad-Darimi. Bagaimana silsilah Al-Ala bin Abdurrahman an abihi? Faqala laisa bihi ba'as. Tidak ada masalah. Ini soal apa? Ini soal mutlak. Pertanyaannya mutlak, bukan dalam konteks membandingkan, maka inilah jawaban Ibn Ma'in yang sebenarnya. Inilah jawaban status sebenarnya dari Al-Ala bin Abdurrahman, yakni laisa bihi ba'as. Iya, yakni tingkatan hasan. Qultu, kemudian Ad-Darimi kembali bertanya. Tapi kali ini pertanyaannya pertanyaan muqaranah. Pertanyaan apa, konteksnya membandingkan. Dikatakan huwa ahabbu ilaika au Sa'id al-Maqburi. Iya, riwayatnya Al-Ala bin Abdurrahman an-Nabiy an Abi Hurairah, lebih kamu sukai apakah lebih apa yang mana lebih kamu sukai? Riwayatnya Al-Ala dari ayahnya atau Sa'id al-Maqburi? Yang dimaksud dengan Sa'id al-Maqburi yakni riwayat Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an-Nabihi, ya. Naam, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an-Nabihi, Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Ini juga silsilah masyhur dalam riwayat Abu Hurairah. Jelas ya? Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an-Abihi an-Abi Hurairah. Jadi yang mana lebih kamu suka? Al-Ala bin Abi Rahman an-Abihi an-Abi Hurairah atau Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an-Abihi an-Abi Hurairah? Ya, biasanya sanadnya Muhammad ibn al-Ajlan an-Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an-Abihi an-Abi Hurairah. Yang mana lebih kamu sukai? Maka Ibnu Ma'in berkata, lihat konteks pertanyaannya berubah. Tadi pertanyaan mutlak, kemudian yang kedua pertanyaan muqaranah. Muqaranah antara Al-Ala dengan Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Maka jawabannya ketika muqaranah, faqala Sa'idun awsaqu wal Ala'u dhaif. Adapun Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi thiqah. Ya, lebih thiqah, awsaq. Sementara Al-Ala Ibnu Abdurrahman dhaif. Baik, maka di sini kita bisa mengetahui, nah biasanya kalau konteks seperti ini, perhatikan, kalau konteks pertanyaan seperti ini, biasanya kalau di tahdzibut tahdzib, di buku-buku yang menjadi masadir perantara, biasanya enggak disebutkan kisahnya, kisah soalnya seperti ini. Biasanya cuma disebutkan, qala ibnu ma'in fil ala, ibn Abi Rahman misalnya, fil ala, alaysa bihi ba'as. Wa qala aydan dhaif. Biasanya cuma disebutkan seperti itu. Sehingga kesannya kita bisa mengetahui atau kesannya Ibnu Ma'in punya dua pandangan berkenaan dengan Al-Ala. Satunya mengatakan laisa bihi ba'as, satunya mengatakan dhaif. Biasanya kalau di masdar-masdar apa namanya? Bukan di masdar asli, tapi di buku-buku perantara, cuman enggak disebutkan kisah soalnya seperti ini, pertanyaan lengkapnya enggak disebutkan. Langsung disebutkan khulasanya. Iya, Al-Ala bin Abdurrahman qala Ibnu Ma'in laisa bihi ba'as wa qala aidan dhaif misalnya. Maka zahirnya ta'arud. Padahal kalau kita merujuk ke masdar aslinya, kita bisa melihat bahwa perbedaan kalamnya Ibnu Ma'in itu dikarenakan perbedaan konteks soalnya. Yang pertama di mana beliau mengatakan laisa bihi ba'as, ini soal mutlak, sementara ketika beliau mengatakan ala dhaif, ini soal yang muqayyad, apa soal yang muqayyad ataukah muqaran. Sehingga jawabannya nisbi. Apa tadhifnya apa? Nisbi. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengetahui kata beliau, fa tadhifu bi Ma'inin lil ala innama huwa bin nisbati li Sa'idinil Maqburi wa laysa tadhifan mutlaqa. Maka tadhifnya Ibnu Ma'in terhadap Al-Ala itu nisbi, ya. Nisbi kalau dibandingkan dengan Sa'id al-Maqburi, bukan tadhif mutlaqan. Maka kesimpulannya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Ala Ibnu Abdurrahman menurut Ibnu Ma'in adalah laisa bihi ba'as. Ini status aslinya dia di mata Ibnu Ma'in, laisa bihi ba'as, yakni apa? Hasanul hadis. Ataukah bisa dikatakan thiqah. Nah. Baik, ini langkah yang pertama. Kalau memungkinkan dijamak, maka dijamak. Nah, salah satu cara, salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk menjamak adalah merujuk ke konteks soalnya. apakah ada di antara ta'dil dan jarh yang terjadi ta'arud ini, apakah ada salah satu di antara keduanya yang nisbi? Kalau ada, maka mudah bagi kita untuk menjamak. Baik, langkah yang kedua, ba. Kalau tidak bisa kita kompromikan, idza lam yumkinul jam'u, tulibat tarjihu bainal qaulaini bil qara'in. 6. Maka ditarjih. Iya, ditarjih antara dua kalam a'immah ini dengan qarinah. Misalnya, ka ayyakuna ba'du talamidil imami aktsara mulazamatan lahu min ba'd. Iya. Fataqaddamu, ya misalnya seperti tadi antara Abbas Ad-Duri dengan muridnya Ibnu Ma'in yang lain. Ucapannya Ibnu Ma'in terjadi ta'arud. Ya. Terhadap si perawi, terhadap seorang perawi. Kadang beliau mengatakan siko menurut riwayat murid yang ini, sementara menurut riwayat murid yang lain dhaif. Ya. Maka di sini kita bisa mentarjih di antara keduanya kalau tidak memungkinkan dijamak dengan melihat status murid yang meriwayatkan kalamnya. Ma'ruf yang paling senior meriwayatkan dari Ibnu Ma'in adalah Abbas Ad-Duri ini, Abbas ibn Muhammad Ad-Duri. Maka kalau tidak bisa dijamak dan riwayat Abbas Ad-Duri bertentangan dengan murid Ibnu Ma'in yang lain, maka didahulukan riwayat atau kalam Ibnu Ma'in dari kalamnya, dari riwayatnya Abbas Ad-Duri. Jelas ya? Fataqaddamu riwayatul mulazimi ala riwayati ghairihi. Didahulukan riwayat murid yang mulazama dengannya dibandingkan selainnya. Kama huwa sya'nu fi taqdimi riwayati Abbas Ad-Duri an Ibnu Ma'in. Sebagaimana para ulama mendahulukan riwayat Abbas Ad-Duri dari Ibnu Ma'in li quli mulazamatihi lah. Karena Abbas Ad-Duri ini ma'ruf mulazamah lama ya kepada Ibnu Ma'in. Baik, ini diantara qarinah, yakni melihat siapa murid seniornya yang paling lama mulazama dengan gurunya. Karena murid yang paling lama mulazama dengan seorang guru, dia yang paling tahu tentang akwal gurunya. Dia yang paling tahu cara menjawab gurunya. Guru saya ini tipikalnya seperti ini ketika menjawab. Kadang jawabannya sama, tapi intonasi gaya bicaranya berbeda. Kita bisa tahu ada perbedaan. Dan yang seperti ini hanya bisa diketahui oleh murid-murid yang mulazama dengan guru tersebut. Maka didahulukan yang mulazama. Kemudian Musannif rahimahullah membawakan Hamish di bawah di footnote nomor 4. Wa min qara'ini tarjihi aidan. Ya, di antara qarina juga yang bisa digunakan, ya, yang bisa digunakan adalah kasratun naqilina li ahadil qaulaini anil imam. Ya, banyak-banyakan mana? Yang menukil siko atau yang menukil do'if. Ya. Misalnya dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berbeda, apa kalam beliau berbeda dalam menyikapi seorang perawi. Ya. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan si fulan siko, dalam riwayat lain beliau mengatakan do'if. Namun setelah kita periksa, ternyata yang meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa si fulan dhaif itu jumlahnya lebih banyak. Riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad itu dhaif. Sementara yang mengatakan thiqah itu riwayatnya lebih sedikit. Maka ini juga bisa dijadikan qarinah bahwa murid-murid Imam Ahmad yang meriwayatkan dhaif bahwa si fulan dhaif lebih banyak. Kasratun naqilin. Lebih banyak yang menukil dan menisbatkan hal itu kepada Ahmad dibandingkan pendapat thiqah. Iya, ini qarinah yang kedua. Qarinah yang ketiga, wa qawnu ahadil qawlaini asahha isnadan ila dhalikal imam minal qawil akhar. Ini juga penting, mengecek sanad kepada sampai kepada imam tersebut. Misalnya ada kutipan ya dari Yahya bin Said al-Qattan terhadap seorang perawi, kemudian terjadi ta'arud dan beruntung kita dapatkan sanad ucapan Al-Qattan secara bersambung ini. Kita dapatkan dua-dua sanatnya. Ya. Kita dapatkan dua-dua sanatnya. Misalnya, di sanat yang pertama ini bagus, bersih. Lengkap sanatnya. Sementara di sanat yang kedua, ada rawi yang hilang. Sanatnya mungkoti. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, kita dahulukan apa? Ucapan Ibn Al-Qattan yang sanatnya bersambung dibandingkan yang mungkoti. Atau misalnya sama-sama muttasil, tapi di salah satu riwayat ada rawi do'if di situ, atau bahkan ada rawi kezab, ada rawi apa? Kezab bahkan. Maka seperti ini kita buang ini riwayat dan kita ambil riwayat yang satunya. Jelas ya? Nah, ini totalnya ada tiga qara'in, ada tiga qarina yang bisa digunakan untuk menterjih menterjih ucapan seorang imam kalau tidak bisa dijamak. Ya, jadi qarina yang pertama adalah melihat murid seniornya, mengambil ucapan murid seniornya yang aksar mulazamatan lahu. Kemudian yang kedua, dengan melihat jumlah penukil yang meriwayatkan atau yang menukil pendapat itu dari seorang imam, siapa yang lebih banyak atau mana yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga juga menilai sanad dari ucapan seorang imam kalau memang sanadnya diketahui. 6. Kemudian yang terakhir, jim, kalau tidak bisa juga dijamak, ya afwan, kalau tidak bisa juga diterjih, idza lam tujad qarinatun khassatun yurajjahu biha, ya kalau kita tidak mendapati qarinah khusus, ya qarinah tertentu untuk merajihkan antara dua ataupun apa dua qaul dari Imam Wahid ini, maka fayukhadhu bi aqrabil qaulaini ila aqwali ahli naqdi wa bil akhas aqwalil a'immatil mu'tadilin. Ya, maka kita mengambil pendapat dari imam ini yang paling sesuai ya dengan pendapat para ulama yang lain, terkhusus a'immah yang mu'tadilin. A'immah yang mu'tadilin. Masalan Abdurrahman bin Mahdi, ya, terhadap seorang perawi dia punya dua kaul. Ibnu Mahdi di satu riwayat mengatakan siqah, riwayat lain mengatakan dhaif terhadap seorang perawi. Dan tidak bisa dijamak dan tidak bisa dirojihkan. Ya, tidak bisa dijamak dan tidak bisa dirojihkan. Ya, yang jelas kita mentok Ibnu Mahdi punya dua kaul terhadap perawi, terhadap sifulan, siqah dan dhaif. Ya, maka kalau semuanya mentok, kita melihat aqwal a'immah jarh wa ta'dil yang lain yang mu'tadil. Kita lihat bagaimana pendapatnya Al-Bukhari, Imam Ahmad, masalan, ya, Al-Bukhari, Imam Ahmad, kemudian misalnya Imam Malik, kemudian para a'immah yang lain, atau bahkan a'immah yang mutasyaddid, ya, diperhitungkan kalamnya. Apalagi kalau sifatnya mensikohkan. Nah, maka kita lihat, ternyata kebanyakan ulama, atau bahkan mungkin semua selain Ibnu Mahdi, semuanya mensikohkan dengan ibarat yang berbeda-beda, tapi intinya si fulan ini makbul riwayat, diterima riwayatnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dari dua ucapan Ibnu Mahdi antara sikoh dan do'if, kita yang mengambil yang sikoh, karena ini yang lebih sesuai dengan kalam para imam yang lain. Kenapa? Ya, karena seperti ucapannya siapa? Abu Hatim Ar-Razi, bahwa inna hadzal ilm ilham, bahwa ilmu hadis ini adalah ilham. Maka pada dasarnya kita tidak punya alasan untuk membenturkan kalam a'immah. Maka selama kita bisa mentaujih ucapan seorang imam agar sesuai dengan imam yang lain, maka itu yang ditempuh. Kalau tidak bisa dijamak dan tidak bisa ditarjih, maka pada dasarnya ucapan a'immah ba'duhum ba'dha la yata'arud. Ya, tidak terjadi ta'arud. Karena itulah langkah yang ketiga, kita memilih pendapat imam tersebut yang sejalan dengan pendapat ulama yang lain. Dan yang terakhir, langkah yang keempat, idza lam yatayassar dzalika kulluhu fattawaqqufu hatta yadhhara murajjihun. Iya. Kalau tidak bisa ketiga langkah sebelumnya, maka tawakuf, didiamkan, ya, didiamkan. Dan dalam kondisi seperti itu, biasanya para ulama mengatakan apa? Terhadap suatu hadis, la'arifu. Dia mengatakan apa? Fihi fulan lam ajid tarjamatah. Misalnya, fihi fulan saya tidak mendapati terjemahnya. Atau misalnya, fihi fulan lam yatabayyan haluhu indi. Di dalamnya ada si fulan, saya belum jelas keadaannya. Ya. Nah, dia tidak mensikohkan apa, mensahihkan hadis, tidak juga mendhaifkan. Dia tawakuf terhadap perawi tersebut, dan secara otomatis tawakuf juga terhadap hadisnya, secara zatihi hadis tersebut, jalan tersebut saya secara khusus tentunya. Nah, yakni dia tawakuf kepada hadis apa terhadap perawi tersebut. Iya. Ya ini kalau hadis tersebut punya banyak banyak jalan yang lain yang bisa digunakan untuk menghukumi hadis tersebut, ya tidak ada masalah. Tawakuf di satu jalan tapi tetap bisa menghukumi hadis tersebut secara utuh. Itu bisa. Ya. Yang masalah kalau hadis tersebut hanya dari jalan itu saja dan masalahnya di rawi itu terjadi ta'arud dan kita tidak punya indikator apa-apa, maka tawakuf hatta yadhhara murajjih. Taib Allahu taala alam bisawab. Nah, naktabiyat al-qadar, ini selesai pembahasan berkenaan dengan ta'arud al-jarhi wa ta'dil min imamaini fa'aksar dan min imamin wahid. Taib. Dan pembahasan berikutnya insyaAllah ta'ala masuk kepada pembahasan penyebutan, mulai dengan menyebutkan aham mudawabit ya, dalam ta'arud al-jarhi wa ta'dil, dimulai dengan pembahasan masalah maratib al-a'immah dalam jarh wa ta'dil terbagi menjadi tiga, mutasyaddid, mutasahil dan mu'tadil. Taib Allahu taala alam bisawab, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.